Hay tiempo también. Y bien, cara, buat isim musanna. Jika tu belok kait dia tutat ni, cara membuat isim musanna. Kata beliau rahmatullah taala, wa idza kana al ismu alladhi turidu tatnya tahu sahihan. Dirinci ya. Kalau antum ya isim, kalau isim yang antum ingin musanakan itu adalah sahih. Tahu sahih? Apa artinya sahih? Hah? Bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud. Paham sahih? Yang sebelumnya. Au munazzalan manzilata sahih. Atau dia didudukan seperti kedudukan sahih. Seperti ada isim yang akhirnya ya. Sebelumnya tidak dikasroh, tapi sukun. Itu kan namanya tidak sahih, tapi didudukan dengan kedudukan apa? Sahih. Seperti contoh sebelumnya apa? Ya? Dhabiyun. Karojulin mamro'ah wa dhabiyun wa dalgun. Seperti rojul, mro'ah, dhabiyun, dalgun. Bagaimana caranya? Zittal alif dan nuna. Maka langsung untuk tambahkan saja alif dan nun. Cara membuat musannanya, tambahkan saja apa? Alif dan nun. Itu kalau sahih mudah saja. Mudah saja. Biduni amalin siwaha. Tanpa ada amalan selain keduanya. Langsung saja. Tidak ada lagi amalan. Berarti rojulun menjadi rojulan. Imro'atun, imro'atan. Dobyun, dobyun aman. Dobyun, dobyatan. Dari mana itu tak? Dari gontan. Hah? Dari mana ta? Hah? Tinggal kita balik dan nun. Terus dari mana ta? Hah? Dobian. Kenapa jadi dobiatan? Kan tidak ada amalan lain. Tidak boleh untuk tambah-tambah, tidak boleh untuk kurang-kurang. Pokoknya yang antum lakukan adalah apa? Tambahkan saja alif dan nun, selesai masalah. Jadi simultan. Tamubal. Hah? Betul. Yakin. Jadi kalau dalgun mubal? Hah? Bukan dalwatan? Bukan. Ahmad? Ini mudah sekali. Fatakul rojulan wamro'atan dalwan dobian. Jelas? Wa inkana mangkuson. Ini masalah. Kalau dia isim mangkus, tahu isim mangkus? Hah? Apa itu? Pohon. Alhamdulillah. Ya. Kalau dia isim mangkus, yaitu isim yang akhirnya apa? Ya, sebelumnya di kasro. Yang mahdhuful ya. Ah, masalahnya dulu pertama sekarang isim mangkus akhirnya ya tapi hilang ya-nya. Kan begitu? Kaqodin aslinya? Qodi. Paham? Hilang ya-nya. Da'in sama. Ketika antum musanakan apa yang harus antum lakukan? Rodat taha fitat niyati. Antum kembalikan pada musanna. Jelas? Jadi qodin musanna? Ya. Ahmad? Da'in? Hadin? Romin? Zaidun? Hah? Oh, ya. Nggak kembali ke dia ya? Alhamdulillah. Hah? Gimana nih? Kembali ya atau tidak? Nggak, kan dia bukan isim mangkus. Fatakulu qodiyan da'iyan. Jelas. Ini contoh dua ya. Ahli bahasa antum cuman dicontohkan satu, dua. Kasih kita contoh. Yang lainnya apa? Ini kan kiasi. Masalah buat mutana ini masalah apa kia? Kiasi. Begitu seterusnya. Wa in kana maksuro. Artinya tadi itu kalau yangnya hilang, kalau yangnya tidak hilang, tidak ada amalan lagi. Kan kalau yangnya tidak hilang, tidak ada amalan lain kecuali tambahkan apa? Alif dan nun. Kalau yang hilang, tambah satu amalan. Tambah satu amalan. Apa itu? Kembalikan ya. Makanya di ulama bahasa mengatakan bahwa at-tathniyah dan jama' itu mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Mengembalikan sesuatu pada apa? Aslinya. Lihat, maksur yang paling nyata. Isim maksur paling nyata karena alif. Alif mau antum kembalikan kemana? Jelas ini, lihat. Wa ikana maksuron, kalau dia isim maksur. Wa tajawazat alifahu salatatan. Dan alifnya melewati watajawazat alifuhu salasatan, alifnya melewati tiga, artinya alif sekarang posisinya ke berapa? Keempat atau ke lima atau ke enam atau ke kenapa takut? Ke tujuh. Kan isim, isim paling banyak berapa? Tujuh. Kenapa harus takut? Beda kalau fiil, fiil paling banyak berapa? Jelas kata penulis, kalau alifnya lebih dari tiga, antum hitung huruf sebelum alif ada tiga. Paham gak ini? Apa harus antum lakukan? Qalab tahayaan. Antum langsung ubah menjadi ya. Gak usah peduli aslinya apa. Dah, huruf sebelumnya ada tiga. Alifnya keberapa? Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Paham? Langsung antum ubah kemana? Ke ya. Paham Ahmad? Misalnya mu'to, mu'to. Ada berapa sebelumnya alif? Hah? Tiga. Mutana kan? Ya. Hah? Ya. Apa? Ya. Mustofa. Ya. Hah? Ya. Aso. Aso. Aso. Hah? Belum. Ini kan alifnya keberapa? Ketiga. Kita mau apa? Keempat. Jelas ini? Langsung jadi ya. Kahubla buat? Mustada'a? Fatakul. Kecil ini suaranya sama. Fatakul. Takut salah. Hublayan. Mustada'ayan. Wasyadda dan salah. Kohkoron. Khawzalan bilhaq, dengan dia hilangkan alifnya. Salah. Seharusnya dia apa? Kan ini koh koron dari kata koh koro. Seharusnya mutananya apa? Koh koroyan. Sama dengan khawzalan, kan dari kata khawzala. Seharusnya apa? Khawzalayan. Maka syar, syar fitatniyati qahqara wa khuzala wa kada. Demikian pula kata beliau. Ini catatan kedua lagi. Tuqlabu ya'a idza kanat thalithah mubdala minha. Masyaallah. Demikian pula diganti menjadi ya kalau dia ketiga. Tapi dia memang diganti dari ya. Maksudnya aslinya ya. Kemudian dia berada di urutan ketiga. Paham? Seperti al-fata. Keberapa alifnya itu? Fata. Keberapa? Tiga. Tapi alifnya itu aslinya dari mana? Dari ya. Sudah, kembalikan ke aslinya. Kembali ke mana? Ke ya. Jelas? Paham-paham? Jadi dia ketiga, tapi mubdala minha. Dia digantikan dari apa? Ya. Sudah. Kembali juga ke mana? Ke ya. Jelas ini? Jelas masalah ini? Wakada demikian pula. Tuh kalau bu ya diubah menjadi ya. Ida kana talita. Kalau dia ketiga. Tapi mubdalah minha. Memang dia digantikan dari ya. Aslinya maksudnya. Yaitu aslinya ya. Jelas? yaitu aslinya apa? Ya, kemudian diubah menjadi alif. Walaupun ketiga tetap jadi apa? Ya. Ka fatayan. Dari kata apa ini? Fata. Alifnya kalau ditulis itu menunjukkan aslinya apa? Ya. Jadinya fatayan. Warohayan. Dari kata roha. Alifnya kok? Berarti aslinya apa? Iya. Jadinya rohayan. Fi fata waroha. Kenapa bisa? Kenapa kita ubah ke ya? Belum kasih alasannya. Firoron min iltiqoi as-sakinain walau bakian. Untuk lari, untuk menghindari bertemunya dua sukun kalau dia tetap. Paham kan? Bertemu dua sukun? Coba. Fata. Anda mudahkan. Jadinya apa? Fatayan. Seperti itu. Ya berharokat fathah. Sebelumnya apa? Fathah. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Alif. Jadinya apa? Fatan. Ketemu dua? Sukun. Karena ketemu dua sukun maka kan begitu proses jadinya. Maka untuk lari dari situ, supaya terhindari dari itu, kita ubah saja kemana? Ke ya. Kembalikan kemana? Ke aslinya. Kembalikan ke asli. Wahadaron minal tibasil mufrad bil mutsanna. Masya Allah. Demikian pula untuk menghindari samarnya antara mufrad dengan mutsanna. Hala idhofatihi liya'il mutakallim walau lau hudifat. Ketika dia diidhofakan kepada ya mutakallim, kalau dia dihilangkan. Kalau dia dihilangkan. Dia maksudnya ini. Hah? Gimana ini? Coba gini. Fata. Itu apa kepada ya? Kita kali. Itu apa kepada ya? Kita kali. Jadinya apa? Fatai. Paham kan? Setelah itu nanti, supaya contoh dengan ya, bisa dikatakan fati. Coba sekarang. Fatayan, antum tetapkan alifnya. Kemudian diidhofahkan kepada ya. Mutakallim. Hah? Hah? Fatai, kan begitu? Nah, tetap alifnya. Fatai. Setelah itu apa yang terjadi? Hah? Hah? Nggak ketemu dua sukun? Pertama kalau ketemu dua sukun, hilang lagi, mirip lagi. Kalau tidak ketemu dua sukun, nanti dia dilebur kemana? Ya lagi, di kasro lagi sebelumnya. Nanti akan sama, ini mutana atau mufrad. Jelas ini? Ah, supaya ada jalan keluarnya, jadikan dia ya. Kalau jadi ya, kan fatayani. Idhofakan? Kepada ya? Fatayai. Sama dengan rojulani, idhofakan kepada ya? Rojulai. Kita bani itu bang beria. Kita baik. Jelas ini. Kita ada pembatasnya. Alif ini adalah alif mutan. Mutan. Jelas. Ini kata beliau. Jadi untuk menghindari. Ya pertama untuk menghindari apa? Ketemu dua sukun. Yang kedua supaya tidak sama dengan mufrad dan mutan. Mutan. Karena ujung-ujungnya pasti sama. Kalau di itu bang beria mutakan. Iya. Wasyaddafi dan salah dalam contoh hima, mereka bilang hamawan bilwawi. Paham? Himawan, dia pakai apa? Himawan, dia pakai apa? Wow. Kenapa salah? Karena kaidahnya kembali ke mana? Ke ya. Tiba-tiba dia kembalikan ke wow. Jelas? Jelas ya? Selesai. Kemudian kata beliau, wakada idza kanat ghairu mubdalah wa umilat. Masya Allah. Demikian pula, kalau dia tidak diganti dari ya, tapi dia dibaca imalah. Dia dibaca apa? Dia dibaca apa? Imalah. Atau dibaca imalah? Gabungan antara suara kasro dan fathah. gabungan antara suara fathah dan kasro, gabungan antara suara alif dan ya. Tamahmat, mubar, suaranya misalnya ini contoh, mereka nukil, kamata alaman, seperti mata kalau sudah jadi alam, sudah jadi nama, karena kalau dia tidak jadi nama, tidak bisa dimusnahkan kalau huruf, huruf kan tidak bisa dimusnahkan, paham? Tapi ada orang yang namanya mata, tapi dibaca imala jadinya mate, lamate kalau orang buta. Iya, itu namanya imala, bukan mata, bukan mati, tapi mate. Gabungan antara suara apa? Suara apa itu yang digabungkan? Fathah dan kasro. Paham-paham? Dibaca imala, itu orang baca ayat wadduha, itu namanya imala itu. Itu dibaca apa namanya itu? Imala. Gabungan antara dua huruf, dua harokat. Kalau huruf alif sama ya, kalau harokat fathah sama kasro. Maka kalau dia mubdalah, dia tidak mubdalah tapi dibaca imala, seperti mata, alamat, jadi nama. Fatakul fitat niyati. Antum katakan pada musananya, mata ya, juga ke ya dia, bukan ke wau. Jelas ini? Dia diubah kemana? Ubah kemana? Keya. Selesai. Sudah, itu semua keya. Setelah itu sisa yang kewau. Waktu kelabu alipul maksur, bawan, diubah alif isim maksur menjadi wau, kapan? Idza kanat mubdalah minha. Selesai. Kalau dia memang digantikan dari wau. Maksudnya, aslinya adalah wau. Kemana? Yaitu aslinya adalah wau, sudah kembalikan ke mana? Ke wau. Ka aso wa qofa, jamak aso itu ba? Asowan, qofa dan gampang ya, lihat saja dia tulis alif bagaimana. Kalau dia tulis bengkok maka aslinya apa? Ya, kalau dia lurus wau. Itu saja gampang jadinya kalau sekarang kok ada penulisan ditahu. Fatakulu asawan kofawan wasyadati ridho. Dia bilang apa? Ridoyan bilya. Dia caranya apa? Ridwan. Iya kan? Iya, salah kalau dibaca dengan ya. Ma'ana wawi, padahal dia adalah apa? Waw. Wakadatuk labu wawan. Ini yang kedua. Yang kedua, tempat pertama itu kalau aslinya waw. Wakada tuklabu wawan idza kanat ghairu mubdalatin wa lam tumal. Nah, demikian pula diubah menjadi waw kalau dia tidak diganti dari waw, tidak diubah dari waw tapi tidak dibaca imala. Tadi kan kalau tidak diubah dari waw, tidak diubah dari waw tapi kalau dibaca imala diganti menjadi apa? Diganti menjadi apa? Iya, sekarang tidak diimala. Tidak ditahu aslinya apa? Bukan juga aslinya waw. Misalnya kalau dia huruf, paham gak ini? Kan huruf kan dia aslinya siapa? Ya? Ya, madan tak dibaca imala, maka diganti wau. Seperti lada, lada, waida, semua kalau jadi nama ini, musamma bihima, ini hayalan. Paham? Ini dihayalkan. Ada namanya orang lada. Ada namanya, oh lada pas sekali ya, dengan orang buton. Lada. Ida, ada sini orang buta namanya Ida, mbak, tidak ada, oh ada, betul berarti ini. Ida dijadikan nama, dijadikan nama, ini hayalan. Kenapa perlu bilang dijadikan nama? Karena syaratnya untuk dibuat mutana, tidak boleh huruf, tidak boleh apa? Huruf, iya. Fatakul, antum katakan kalau tidak dibaca imalah. Ya, ladawan, idawan. Diubah kemana? Diubah kemana? Ke wau. Jelas Ahmad? Jelas saudara? Alhamdulillah. Ini mangkus maksud. Perhatikan cara mutananya. Ini lebih rinci daripada nahwu. Karena nahwu kan cuma dia bilang cukup tambahkan ya, alif dan nun, ya dan nun, selesai. Nah, kondisi ini dirinci. Dirinci. Kalau sohih, contoh itu. Selesai, tambahan langsung. Kalau ini maksud. mangkus. Sekarang lagi, wa idza kanat mamduda. Ini yang lumayan dia. Kalau dia mamdud, tahu mamdud? Ini cerita yang sebelumnya. Huruf terakhirnya adalah apa? Hamzah. Gimana kalau dimusanakan? Itu belum. Fayajibu ibqa'u hamzati in kanat asliyah. Selesai satu. Wajib tetap hamzanya kalau asli. Misalnya, kurra'un. Hamzah asli atau bukan? Kurra'un. Asli atau tidak? Asli kata-kata kurra'a. Ya, maka musananya kurra'an. Jelas. Wajib apa? Tetap. Kakurra'an, wudho'an, dari kata wadho'an. Wudhu. Hamzahnya kan apa itu? Asli. Fitat niyati kurra wa wudho. Ya? Al-awwal an-nasik wa tani wadi al-wajah. Ya? Yang pertama, kurra, katanya an-nasik. Sementara yang kedua, wadi'ul wajah, yang bercahaya wajahnya. Ya, qurra, orang yang membaca. Ya, orang yang bisa qurra, bila ahli qiraah, bisa juga orang yang mengajarkan nasik. Ya, bisa. Sementara al-wudho, orang yang bercahaya wajahnya, dari kata wudu. Ya, bercahaya, suci, bersih. Wajib selesai itu yang pertama itu pertama tetap wajib qalbuha wawan ini perhatikan baik-baik wajib antum ubah hamzah jadi waw paham ini jadi walaupun dia hamzah wajib jadi apa waw kapan in kanat li ta'nits kalau hamzahnya itu fungsinya untuk muannas seperti ahmar apa muannasnya muannasnya dulu Ahmar, apa muannasnya? Hamra'u, berarti hamzanya li apa? Li ta'nits, paham? Buat musanna. Hamra'u, jadi? Apa Ahmar? Hamra'wan. Wajib ganti menjadi apa mubal? Waw, wajib. Kalau hamzanya untuk apa ini? Li ta'nits, Masya Allah. Kamra'wan wa sahra'wan fi hamra wa sahra. Jelas? Waqala Sayrafi berkata Sayrafi idza kanat qabla alif ta'nits wawan wajib tasihul hamzah. Titik itu tadi ya. Berkata Sayrafi kalau sebelum alif ta'nits adalah waw ini cabangnya. Kan tadi kalau hamzahnya li ta'nits wajib juga menjadi apa? Waw. Sekarang kata Sayrafi idza kanat qabla alif ta'nits wawa bagaimana lagi kan mau antum ubah menjadi waw bagaimana kalau sebelum alif ta'nitsnya ada waw apa harus antum lakukan wajib tasihul hamzah setelah itu wajib disohikan hamzahnya artinya tidak ada ubah paham jadi itu tadi kaidah tadi itu wajib diubah jadi waw kalau sebelumnya bukan waw paham tapi kalau dia ta'nits sebelumnya ada waw sohi hamzahnya Hamzahnya tetap. Tidak diubah ke? Waw. Kenapa bisa? Li'alla yajtami wawan. Laisa bainahuma illa alif. Supaya tidak terkumpul dua waw. Yang tidak ada di antara keduanya. Kecuali siapa? Alif. Jelas. Jadi karena kalau antum ubah. Hamzah menjadi waw. Sementara Hamzah tadi itu sebelum Hamzah ada alif. Sebelum alif ada waw lagi. Paham? Ketika antum ganti menjadi waw berarti berkumpul dua waw. Di antara dua waw ini ada alif. Alif ini tidak bisa menjaga. Tidak bisa menjaga. Supaya itu dihindarinya. Dihindarinya. Seperti apa? Ka-a-ka-aswa. Aswa. Antum bilang apa? Kalau antum bilang seharusnya ini apa jadinya? Aswawan, kan seharusnya. Tapi akan berkumpul berapa waw? Dua waw. Tidak ada antara keduanya kecuali siapa? Alif. Maka ini tidak boleh. Paham? Supaya tidak itu tidak terjadi, maka antum tidak ubah menjadi apa? antum dah ubah menjadi ha? Wow, jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi di sini tetap aswa, aswaan. Fanaqul aswaan. Wal kufiyun yujizun alwajhain fiha. Tapi orang-orang kufah membolehkan dua sisi. Berarti kalau mereka bilang apa jadinya? Bisa aswaan, bisa juga aswaan. Paham? Orang kufah bolehkan dua. Wasyadda, dan dianggap syad. Contoh, hamroyan bilia. Paham syadnya? Kenapa syad ini? Karena kaidahnya jadi apa? Wow, sekarang dia ubah menjadi ya syad. Wa khumfusan. Kenapa syad ini? Khumfusan. Kenapa syad? Syad dihilangkan malahan. Wa asuron wa kurpuson bil hatfi fit tathniyati khumfusa wa asura wa kurpuso. Dihilangkan apa? Hamzah dan alif, alifnya. Ini syad. Paham ini? Salah. Karena seharusnya di asura jadinya asura asura wan. Paham? Kan tidak ada ketemu dua wawu. Iya. Khumfusa jadinya apa? Khumfusa wan. Jelas ini? Itu benarnya. Tapi sekarang dihilangkan. Itu syad. Iya? Selesai. Selesai. Wa idza kanat, ni yang selanjutnya. Wa idza kanat hamzatuhu badalan min aslin. Kalau hamzanya sebagai pengganti dari asli, arti ini sebenarnya hamzah aslinya wau seperti samaun. Aslinya samaun. Paham? Makanya kalau dijamakan samawat binaun. Tak, aslinya kan binayun. Sekarang kita mau cari aslinya wau. Bukan untuk tanya, tapi kalau tadi kan al hamzanya untuk apa? Tak, tak ni. Paham tak ini? Kalau ini hamzanya apa? Asli dari wau. Dipaham masalah sekarang aman? Aman? Yakin? Mubad? Jadi hamzanya bukan apa mubad? Bukan litani, tapi memang apa? Asli wau itu hamzah. Cuman dia terletak setelah alif, akhirnya diubah menjadi hamzah. Diubah jadi hamzah. Maka jaza fi tashih wal qalb. Masya Allah, antum diberikan dua pilihan, tidak wajib. Boleh antum sohikan, apa artinya sohi? Boleh antum tidak ubah menjadi wau, dan boleh antum ubah menjadi apa? Wau. Walakinna tashih, akan tetapi tashih arjah. Lebih rajih daripada diubah. Katisaun, aslinya? Kisaun. Kalau di jamak asli wahayaun dan hayaun. Asluhuma asal keduanya kisaun hayayun. Fatakul, antum katakan apa? Kisawan, hayawan. Boleh? Boleh juga. Kisaan, hayaan. Boleh. Tapi lebih rajih apa? Lebih rajih yang mana? Kisaan. Dipahami? Jelas? Ini masalah, Masya Allah. Terus yang terakhir. Yang terakhir. Wa idza kanat hamzatuhu lil ilhaq. Kalau hamzanya hanya sekedar untuk diikutkan, supaya ada samanya dari mufrad. Tahu gak ini? Ada samanya dari sohi. Ini hamzah, bukan aslinya waw. Bukan juga untuk tani. Tapi hanya sekedar untuk apa? Ilhaq. Tentu ilhaq diikutkan kepada kata sohi supaya ada bentuknya yang sama. Kailba wakuba. Ini dua contoh yang sering. Bil muwahada dengan satu titik. Bil muwahada bukan dengan bertauhid, maksudnya dengan satu titik. Bang Ahmad? Maka apa yang harus antum lakukan? Kata beliau, dengan satu titik, ba satu titik, wazidatil hamzah fihima lilha, ditambahkan hamzah pada kedua kata ini supaya diikutkan kepada kata sohi seperti kirtos, kurnas. Paham ini? Jelas ini? Diikutkan, ditambah hamzahnya supaya ada kesamanya. Bidomin fasukun, didoma kemudian sukun, kurnas, kurnas. Wa amqul jabal Kurnas itu adalah miliknya. Kalau kirtos kan apa? Kirtos apa? Kertas. Kita bilang Arab kirtos. Kita kertas. Dan kalau Kurnas apa? Amqul jabal, hidung. Hah? Hidungnya gunung. Apa maksudnya? Hah? Ada gunung, kadang bertebing, terus ada lubangnya. Itu namanya apa? Bahasa Arabnya apa? Kurnas. Panjang, Pak. Seperti hidungnya. Tak? Dibilang seperti hidung gunung. Karena gunung tinggi, seperti ada apa? Lubangnya. Sekarang, musananya. Kata beliau, rahmatullah, tarot jaha. Dia bilang apa? Untuk ilhaq ini, kalau begini modelnya, tarot jahal qalb ala tasih. Lebih roji qalb atas tasih. Artinya gini. Boleh juga dua. Jadi antum katakan tadi ilba. Jadi apa? Boleh apa? Ilbaan. Boleh? Ilbaan. Jelas. Ya. Kuba. Kuba jadi kubaan. Boleh juga? Kubaan. Jelas. Boleh. Boleh, tapi boleh bilang tarjahal qalb lebih roji di qalb, kebalikannya dari itu yang tadi. Nah, kalau ini lebih roji di apa? Lebih roji di qalb, diubah menjadi waw ala tashi, daripada dikatakan apa? Tashi pakai hamzah. Takul antum katakan ilbawan, kubawan, itu lebih roji. Takul antum baca ilbaan, kubaan, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Dah. Tapi lebih roji pertama. Wakilah atas hi fi arja. Fi antum apa? Situ cetakan antum. Nah, apa? Nah, atas hi pulpen apa? Atas hi fi arja. Saya fi. Tidak ada hinya. Nah. Atasi fi arjah, langsung begitu. Yang benarnya atasi fi arjah. Ada yang mengatakan tasih padanya lebih roji. Ada yang mengatakan tasih padanya lebih roji. Jelas ya? Ini cara mutanna. Semuanya selesai. Setelah itu insyaallah kita akan membahas cara jamak. Alhamdulillah. Jadi kapan tu pergi? Besok. Tapi penyajian umum juga. Kenakan kita tidak penyajian sembilan nanti. Kita kapan anu itu?